umroh bulan depan, saya ngumumin waktu itu usul sita ya. Tapi usul sita kita akhirkan aja ya. Mana togut dulu. Nah, mana togut. Siapa yang udah pernah baca mana togut? Mas Manto udah pernah belum? Syarah mana togut. Mantap itu. Ya, mumpung belum dilarang ya, kita buru-buru baca. Kalau dilarang udah gawat. Kalau dilarang ya apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, sekarang halaman 126 ya. Ya, yang mana matan, yang mana sekarang? Wa qala Ali, gitu ya. Wa qala Abu Bakar wa Umar, i'rabul Qur'an habbu ilaina min hifdzi ba'di hurufi. Memperbagus bacaan Quran itu lebih kami sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Nah, padahal dibaca syarahnya di sini. Ya, Mustafa. Maknanya adalah, kata Syekh Al-Fauzan, anna itqanal qur'ani wa adamal lahni ahsanu minal hifdzil katsir alladhi fihi lahnun, yaitu memperbagus Quran, memperbagus bacaan Al-Quran, tidak ada lahan, tidak ada kesalahan dalam membaca, itu lebih bagus daripada memperbanyak hafalan namun terdapat di dalamnya terdapat banyak kesalahan. Ya, ini maknanya. Wa fihi khata'. Fa kaunuka tahfadhu qalilan min al-Qur'an. Dan juga di dalamnya selain terdapat kesalahan baca, terdapat kekeliruan. Maka kondisi Anda yang menghafal sedikit Qur'an, wa tadkinuhu wa tu'ribuhu 'ala al-wajhil matlub, dan namun Anda membacanya dengan baik, ya, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai bacaan standar, itu ahsanu min kaunika taqra'u katsiran. Itu lebih bagus daripada Anda membacanya banyak, menghafalnya banyak. Lakinnaka la tuhsinu qira'atahu 'ala al-wajhil matlub. Namun Anda tidak dapat membaca dengan baik sesuai dengan standar. Wa qala Aliyun, jadi lihat di mata. Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullah. Maka barang siapa, ya, yang kufur, ya, ya, yang kufur kepada satu huruf saja, berarti dia kufur kepada semuanya, kepada semuanya. Nah, dia kufur kepada satu huruf aja, berarti dia kufur terhadap semua Quran. Lanjut lagi, Mustafa. Li'annahu jahdun di kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Wa bil munasabati ba'dun nasi. Wa bil munasabati ba'dun nasi yadunnu anna Toha wa Yasin min asma'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ghalatun. Toha minal hurufi al-muqatta'ati to wa ha. Harfani tadalika Yasin ya'u harfun wa sinun yak harfun wa laysa huwa min asma'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, walidhalika yasummuna awladahum Yasin wa Toha zahman minhum anna hazihi. Walidhalika yasummuna awladahum Baik. Fakaifa idza ankara ayatan? Gimana bagi kalau mengingkari satu huruf aja kafir? Bagaimana kalau dia mengingkari satu ayat atau satu surat? Au suwaran minal Qur'an, atau beberapa surat dari Qur'an. Fa kufruhu asyaddu wal iyadzu billah. Maka kekufurannya itu lebih parah dibandingkan dengan orang yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an. Wal iyadzu billah. Au ankara kalimatan minal Qur'an, kufruhu asyaddu, atau dia mengingkari satu kalimat dari Al-Qur'an. Satu kalimat ini maksudnya satu kata. Ya, kufru asyadu ini kekufurannya lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yang mengkufuri, mengingkari satu huruf Al-Qur'an. Li'annahu jahdun min kalamillahi ta'ala. Karena ini adalah bentuk penentangan terhadap kalam Allah. Wabil munasabati, nah pada kesempatan ini atau berkaitan dengan hal ini, ba'dun nas yadunnu anna Taha wa Yasin min asma'ir rasul. Ya, yang berkesesuaian dengan hal ini, sebagian orang menyangka Taha, Yasin adalah di antara nama-nama rasul. Ya, wa hadza ghalatun. Ini keliru. Nah, ini di salat Badar ya. Salatullah salamullah ala Taha, langsung tafsirkan alai Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Langsung ditafsirin sama dia. Ala Taha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Langsung ditafsirin. Berikutnya Rasulullah Habibullah, yang tepat Khalilullah. Rasulullah itu yang tepat adalah Khalilullah, bukan sekedar Habibullah. Karena derajat Khalil itu lebih tinggi daripada derajat Habib. Ya, maka lagi-lagi, mana lagi? Berikutnya, wa hadza ghalatun. Taha min hurufil muqatta'. Taha itu diantara penggalan huruf-huruf yang ada di Al-Qur'an. Taha harfani kadzalik, dua huruf. Ya, demikian pula Yasin, ya harfun, wasinun harfun. Ya satu huruf, sin satu huruf. Wa laysa huwa min asma'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan diantara nama-nama rasul. Nama-nama rasul ma'ruf, Abul Qasim, nama kunyah beliau. Ya, Mustafa, Ahmad, Muhammad. Nah. Ya. Walidzalika, oleh karena itu mereka menamakan anak-anak mereka dengan Yasin, Toha. Ya. Zaman, ya, ini adalah karena menyangka minhum anna hadhihi asmaun, bahwasanya inilah nama-nama. Ya, nama-nama yang biasa dipergunakan. Ma annaha hurufun muqatta'ah. Padahal dia adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf penggalan yang ada di dalam Quran. Kemudian kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wattafaqa al-muslimuna ala addi suwaril Qur'ani wa ayati wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Kaum muslimun bersepakat untuk menghitung surat-surat Al-Qur'an, ayat-ayatnya, kata-katanya, kalimatnya dan huruf-hurufnya. Wala khilafa bainal muslimina, dan tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Fi anna man jahada min al-Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan, ya tidak ada perbedaan yang berkaitan bahwasanya barang siapa yang menentang satu surat saja di Al-Qur'an, satu ayat, satu kalimat, aw harfan satu huruf, muttafaqan alaihi, yang disepakati huruf, kalimat, ayat, surat tersebut, annahu kafirun, bahwa dia kafir. Wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu hurufun. Maka dalam hal ini, ini adalah hujah, hujah yang qati'ah, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf. Dibaca sedikit sini, ya. Siapa? Di sini Faris, Faris, baca Faris. Suwarihi wa'adu hurufihi wa man aroda ma'rifatu dalik ma'rifata wa man aroda ma'rifata dalik bal yuranji' kutuba ulumil Qur'ani al-mustamatu bi usuli tafsiri kutuba ulumil Qur'ani al-mustamata bi usuli tafsir. Terus lakin harfu la syakka, tidak diragukan lagi, kata Syekh, bahwasanya Al-Qur'an itu ma'rufun nadadu ayati, diketahui jumlah bilangan ayat-ayatnya, bilangan surat-suratnya 114, bilangan huruf-hurufnya. Barang siapa yang ingin mengetahui hal ini, silakan merujuk ke kitab-kitab Ulumul Quran yang dinamakan dengan Usulul Tafsir, semisal kitab Al-Itqan karya Al-Imam As-Suyuti, ya, dan selainnya dari kitab-kitab Usul Tafsir. Ya, Syekhul Islam juga punya namanya Muqaddimah di Usul Tafsir, pernah kita bacakan selesai di sini. Ya, Syekhul Utsaimin juga punya kitab Usul Tafsir, pernah juga kita selesaikan di sini pembacaannya. Man ankara Quran au ankara suratan minhu. Nah, kemudian barang siapa yang mengingkari Quran atau mengingkari satu surat, satu ayat, satu huruf, ya, dari Quran, bahwasanya berdasarkan ijma' kaum muslimin, dia kafir. Namun dengan syarat huruf yang diingkari itu muttafaqun ala sihhati. Nah, itu disepakati. Nah, bukan khilaf. Baik, kita berpindah ke pembahasan fi isbati faslun fi isbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Pasal terkait tentang dilihatnya Allah di akhirat kelak. Ya, baca lagi Faris sedikit. Sunnatu fa'il tawatarat. Kama tawatarat bidzalika as-sunnatu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa kama dalla 'ala dzalika al-Qur'anil Karim, qala Allahu ta'ala, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhiratul ula bidzani minan nadrati wa hiyal bahjati. Wa hiyal bahjatu. Bukan nadroh, nadiroh, nadirotan. Takunu nadirotan, mustanirotan, bahjatan. Taib, barakallahu fikum. Ya. Intaha minal kalam al-Quran. Maka Ibnu Qudamah setelah selesai membahas tentang Quran, alladhi huwa min kalamillah, yang merupakan Al-Quran bagian dari kalam Allah, wan taqala ila sifatin min sifatillahi azimah. Maka beliau berpindah kepada salah satu di antara sifat-sifat Allah yang azimah, ya, azimatin, azimah tabi' dari sifatin, yaitu ar-ru'yah, bahwasanya Allah dilihat di akhirat kelak. Ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, yaitu Allah melihat kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Nah, ya, kemudian kama tawatarat bidzalika sunnatu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini telah mutawatir sunnah, hadis-hadis terkait hal ini, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama dalla ala dzalikal qur'anul karim, sebagaimana juga ditunjukkan oleh Qur'anul Karim, Allah taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari itu wajah-wajah nadhirah, nanti akan diterangkan oleh beliau, ya, ila rabbihan adhirah, karena memandang Rabb mereka. An-nadhiratul ula bidad, ya, nadhirah itu dari kata nadrah. Apa itu? Wahia al-bahjah, elok indah, wajah-wajah mereka elok indah, berseri-seri pada hari itu karena memandang Rabb mereka. Fawujuhul mu'minina yawmal qiyamati takunu nadhiratan mustaniratan bahjatan. Maka wajah-wajah kaum mukminin pada hari kiamat berseri-seri, ya, bercahaya, gembira semuanya. Masya Allah. Nah, berikutnya, fadl, gantian dibaca sini. Nah, Mas Manto, nah, Fadal Mas Mahfud. Qala syariha fidallahu ta'ala nadiratul ula wa amin. Wa amma nadiratul thaniya. Wa amma nadiratul thaniya tu fahiyya biddo'i al-mushalati ukhtut ta'i. Saudarinya tok. Saudarinya si tok. Terus minan nadhari wa qad udiya bi udiya wa qad udiya bi ila wa idza udiyan nadharu bi ila fa ma'nahu al muayanatu bil absari ila rabbiha nadiratun ay tan dururu yaumal qiyamati iyanan wa hiya wujuhul mu'minin an nadratul hasanatu tanduru ila wajhi wa hiya wujuhul mu'minin ya terus lanjut teman-teman nih fa yaziduha dalika bahjatan wa jamalan wa nuran wa farhan wa farohan farohan wa surur wa sururan fannadharu idza udhiya bi ila fa ma'nahu al muayanatu bil absari wa idza udhiya bi nafsihi unduruna naqtabis min nurikum fa ma'nahu al intidaru ay intidiruna itu makna dari ayat tadi kan unzuruna maknanya intidiruna intidiruna yaqulul munafiquna lil mu'minina yawmal qiyamati intadiruna naqtabisa minkum naqtabis itu fi'il mudhari majzum ya fi'il mudhari majzum taib ya mudhari majzum karena sebelumnya sudah ada tolak nah naqtabis minkum li'annal mu'minina ya'tuna nuran yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wal munafiquna yaquna nuran yu'tun jangan yu'tun kalau yu'tun memberikan mereka memberikan tapi kalau yu'tun mereka diberikan itu kaidahnya begitu untuk mengetahui mana fi'il bina ma'lum mana fi'il majhul wal munafiquna yu'tuna nuran fi awwalil amri thumma yadfan thumma yadfa'u thumma yadfa'u kalau antum baca yudfa boleh juga dipadamkan kan memadamkan dipadamkan tapi ini gini aja yadfa kemudian padam daripada yudfa'u kalau yudfa'u memang artinya dipadamkan binal majhul atau lil majhul tapi baca aja yadfa'u kemudian padam waliyadu billah terus thumma yadfa'u waliyadu billah wa yasiruna fi zulmatin wa hum ma'muruna bisairi fayaquluna lil mu'minina tadi itu unzuruna ay intadiruna hatta naqtabisa baru ini mansub bi an mudmaratan ba'da hatta naqtabisa min durikum annahum fi dolamin damis gulita. Baik, hasbuk. Mana berikutnya? Dari mana tadi? Waman nadhirah as-saniyah wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu dzak musyallah, yaitu dengan satu titik ukhtut ta, itu saudarinya si ta. Minan nadhar, dari kata memandang. Nah, ini apabila udia dimuta'adikan. Apa sih bahasa Indonesia ini dimuta'adikan? Dimuta'adikan? Transitifkan. Susah amat. Transitif. Kalau yang ini intransitif. Intransitif. Susah nyebutnya. Udah muta'adi aja. Kalau gak paham belajar nahwu dulu dah. Ribet amat nyebutnya. Transitif ya. Ya, apabila dimuta'adikan dengan ilah, ya, jadi nadhara ilah. Nadhara yang dhuru ilah. Nah, kalau muta'adi dengan ilah, ya, itu maknanya nadhar, melihat begitu. Ya, antum misalnya mengatakan nadhartu ila al-makhthubah. Nah, apa maknanya? Ya. Maknanya apa? Nunggu apa ngelihat? Lihat. Tapi maknanya melihat. Karena ilah. Beda lagi nanti kalau nadhar tu fi al-makhthubah. Oh, gawat ini. Udah betul-betul mengamati. Nah. Ya. Nah. Wa idza taib, kemudian mana lagi? Ya. Wa idza udiya bin wa idza udiya an-nadharu bi ilah, fa ma'nahu al-muayanatu bil absar. Maka jika dimuta'adikan nadhar tersebut dengan ilah, maknanya adalah melihat dengan mata. Ila rabbiha nadhirah, melihat dengan mata. Ai tanzuruhu yaumal qiyamati iyanan. Yaitu wajah tersebut akan melihatnya, melihat Allah pada hari kiamat dengan mata mereka sendiri. Wa hiya wujuhul mu'minina an-nadratu al-hasanah. Itu wajah kaum mukminin yang nadhrah, yang berseri-seri, yang baik, yang elok indah. Tanzuru ila wajhi rabbiha, melihat kepada wajah Rabbnya. Wayazidu fayaziduha bidzalika bahjah, maka bertambah elok indah wajah mereka tadi. Wa jamalan, bertambah indah, apa namanya, jamal, indah ya. Bertambah rupawan, cahaya, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Nah, ini makna wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu makna. Itu melihat dengan penuh kegembiraan, melihat. Nah. Ya. Kalau Mu'tazilah enggak? Ya. Mu'tazilah enggak demikian memahaminya. Nanti kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan serta bantahan terhadap mereka. Mana lagi berikutnya? Mana? Wan nadhar ila udiya ila ila. Oh, itu sudah. Kemudian mana lagi? Wan nadhar ila udiya bi ila, fa ma'nahu al mu'ayanatu bil absar. Maka melihat jika dimuta'adikan dengan ila, maknanya melihat dengan mata kepala. Wa idza udiya bi nafsihi, namun jika dimuta'adikan dengan dia sendiri, ya, tanpa ada huruf-huruf ila fi, ya, semisal firman Allah unzuruna naqtabis min nurikum, fa ma'nahu al-intidhar, yaitu menunggu. Berarti mana unzuruna? Intadhiruna, tunggulah kami, ya, naqtabis, kami akan mengambil cahaya kalian. Yaqulul munafiquna lil mu'minina yaumil qiyamah, inilah yang diucapkan orang-orang munafikun terhadap kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Intaziruna naqtabis minkum, tunggulah kami, kami akan mengambil cahaya dari kalian. Li'annal mu'minina yu'tauna nuran, nah, karena kaum mukminin diberikan cahaya, cahaya dari uban mereka, cahaya dari bekas air wudu. Nah, punya cahaya, enggak kegelapan. Yas'abaina aidihim wa bi aymanihim. yang dia dapat yang menyinari depan mereka, arah kanan mereka. Sedangkan munafikun yu'tauna nuran, mereka diberikan cahaya fi awwalil amr, pertama kali saja. Tsumma yatfa'u, kemudian padam waliyadu billah. Wa yasiruna fi dzulmah, jadilah mereka dalam kegelapan. Wa hum ma'muruna bisair, sedangkan mereka diperintahkan untuk berjalan di akhirat menuju mahsyar. Tsum, kemudian mana lagi tadi? Fa yaqulunil mu'minin unzuruna, tunggulah kami. Maknanya apa? Intadziruna hatta naktabisa min nurikum, hingga kami dapat mengambil cahaya dari kalian. Karena mereka dalam kegelapan yang gulita, damis gulita. Ya. La yadruna aina, ini belum dibaca ya. Baik. Mas Bowo baca, Mas Bowo. Mana Bowo? Tafadhol. Hasratihim bal a'yadu billah. Asyhadu annahu idza udhiya an-nadharu bi nafsihi fa ma'nahu al-indidaru unzuruna naqtaris min nurikum hal yanzuruna illa ayyatiyahum Allahu ay ma yanzuru fa'ula'i illa fiya masa'ati fa idza udhiya bi nafsihi fa ma'nahu indidaru fa idza udhiya bi fi Qulil duru mada fis samawati wal ardi fa idza udiya bihi fa ma'nahu atafakkuru wal i'tibaru awalam yanduru fi malakuti samawati wal ardi ya'ni tafakkuru fi makhluqatillahi al khulasatu idza udiya nadharu bi nafsihi fa ma'nahu atawaqqufu wal i'tibaru فإذا عُدّي إلى فمعناه المعاينة بالأبصار وإذا عُدّي في فمعناه التفكر والاعتبار. Nah, ya. Kemudian munafik ini setelah cahayanya hilang, mereka dalam kegelapan, mereka enggak tahu kemana mereka pergi. La yadrun aina yadhabun. Maka Allah berfirman, kilarji'u wara'akum faltabisu nuran. Ya. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang kalian, carilah cahaya. Faduriba bainahum bisurin, maka diadakanlah untuk di antara mereka dinding, lahu babun, yang di dalam itu adalah pintu. Bat apa ini? Batinuhu fihi rahmah, yang di dalamnya terdapat rahmah. Wadhahiruhu min kibalil adab, namun di hadapannya ya, terdapat adab. Yunadun, para munafik itu memanggil. Yunadunahu, memanggil mereka kaum mukminin. Alam nakun ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Ya, ini di dunia. Qalu bala, kaum mukminin menjawab, ya benar. Walakinnakum katantum anfusakum, namun kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Watarabastum, dan kalian sekarang sedang menunggu. Menunggu apa ini? Kehancuran, azab. Wartabtum, kalian dulu ragu. Wagharratkumul amani, angan-angan telah menipu kalian. Hatta ja'a amrullah, hingga akhirnya datang perintah Allah. Wa gharraqum billahi al-gharura, al-gharuru. Ya, dan penipu yang besar, gharur, setan ini ya, telah menipu kalian di jalan Allah. Kanu fi dunya, mereka munafikun di dunia ma'al mu'minin, bersama kaum muslimin. Ya, mereka sholat, berjihad, lakin laisa an imanin. Namun sholat, jihad, mereka tidak didasari keimanan. Wa innama huwa an-nifaq, namun karena kemunafikan menampakkan iman menyembunyikan kekufuran. Wa yu'tauna nuran yaumil qiyamah, mereka memang diberi cahaya. Kenapa Allah beri mereka cahaya? Sekali saja, habis itu Allah hilangkan. Mimbabil khadi'ah, ini sebagai ya tipuan untuk mereka, semakin menyakiti mereka. Wal maqribihim, ya, untuk membalas tipuan mereka dan membalas makar mereka. Ya, jadi Allah tidak boleh disifati secara mutlak dengan makar dan khadi'ah. Ini diterangkan oleh para ulama, diantara oleh Syekh Al-Utsaimin di Al-Qawaid Al-Muslah. Ya, kalaupun kita dapati wa makarullah, gitu kan? Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Nah, ini kata para ulama bahwasanya sifat yang salbiah semodel ini, yang semisal ini, sifat-sifat yang punya konotasi negatif makar, ya, ini dipergunakan ya atau dipahami bahwasanya Allah bersifat dengan sifat tersebut untuk membalas mereka. Membalas makar mereka. Ya, tidak disebutkan Allah memiliki sifat tersebut secara mutlak sebagaimana sifat-sifat yang lainnya secara mutlak pada sifat zatiyah atau fi'liyah. Paham enggak sini? Allah beristiwa sifat zatiyah. Allah tinggi. Ya, Allah punya sifat ulu tinggi, sifat zatiyah. Ini sifat mutlak. Nah, kalau sifat salbiyah yang kayak tadi, makar, khadi'ah, nah itu dalam rangka membalas makar mereka. Maka ketika Allah membalas makar mereka, maka sifat makar Allah terpuji. Semua sifat Allah terpuji, jauh dari aib dan celah. Ya, paham gak sih? Taibar kalau begitu. Nah, ini dalam rangka membalas makar dan tipu daya mereka. Kama annahum yamkuruna fid dunya. Ya, makar Allah bihim. Karena sebagaimana mereka berbuat makar di dunia, maka Allah balas makar mereka. Atau nuran, Allah berikan mereka cahaya. Tsumma salabahu. Kemudian Allah hilangkan. Allah cabut, Allah hilangkan cahaya tersebut minhum dari mereka. Wa dzalika li syiddati hasratihim. Yang demikian ini mereka sangat bersedih. Kalau nih di situasi di akhirat gelap, enggak punya cahaya sama sekali, ya udah sadar. Udah pasrah, udah kita kegelapan ini. Namun awalnya dikasih. Nah, habis itu hilang. Wah, itu tambah gondok. Antum ini lagi kehausan di padang pasir. Kehausan. Dihidangkan banyak. Nih, ya, minum ini. Pas antum butuhin diambil. Enak aja. Hah? Sakit hati. Sakit hati di situ, itu nambah lagi. Waliyadzubillah. Maka yang jadi syahid di sini, yang menjadi poinnya di sini, an-nadhar annahum idza udhiya bin nadhar bi nafsihi, kalau nadhar dimutaadikan dengan diri, dengan dia sendiri tanpa ada berkaitan dengan huruf, maknanya la intidhar, itu menunggu. Unzuruna naqtabis min nurikum, maksudnya apa adalah intadhiruna, tunggulah kami. Ya, tunggulah kami. Hal yang turuna ila ayatiyahumullah, maka tidak ada yang mereka tunggu melainkan kedatangan Allah kepada mereka. Ma yantadiruha ulai ila qiyamussaah. Ya. Tidak ada yang mereka tunggu ila qiyam atau kiamah, boleh sebagai badal atau mustasna. Kecuali hari kiamat. Fa idza udhiya bi nafsihi fa ma'nahu al-intidhar. Kalau muta'addi sendiri tanpa ada embel-embel, maka dia an-nadhar, maknanya adalah menunggu. Wa udi wa idza udiya bi fi. Nah, sekarang an-nadhar dimutaadikan dengan huruf fi. Ya, fihi nadhar begitu. Maka maknanya adalah at-tafakkur wal i'tibar. Ya, tafakkur memikirkan, i'tibar mengambil pelajaran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard? Apakah mereka tidak memperhatikan pada kerajaan Allah langit-langit dan bumi? Yani tafakkaru fi makhluqatillah, berpikir, bertafakur pada makhluk-makhluk Allah. Al-khulasah, kesimpulannya, idza udhiya an-nadharu bi nafsihi fa ma'nahu at-tawaqquf wal intidhar. Jika an-nadhar dia mutaadi dengan dia sendiri, maknanya adalah tawaqquf, berhenti, intidhar, menunggu. Wa idza udhiya bi ila, tapi kalau mutaadi dengan ila, fa ma'nahu al-muayyanatu bil absar, maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Wa idza udiya bi fi babana wa tafakkur wal intibah. Baik, kita lihat lagi di matan. Wal mu'minuna yarawna Allah ta'ala bi absarihim, kata Ibnu Qudamah. Maka kaum mukminin mereka melihat Allah ta'ala di hari kiamat kelak dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, ya. Fadol, Dimas, baca Dimas. Yahjibuhum al-ru'yatihi yawmal qiyamati kama qala ta'ala kalla innahum an-rabbihim yawma idzin lamahjubun li'annahum kafaru bihi fid dunya wa lam yusaddiqu bi ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi bi ilahiyatihi na'am subhanahu wa ta'ala fahajabahumullahu yawmal qiyamati hukumatan lahum. Nah, dari mana Dimas bacanya? Biabsarihim. Ya kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan mata mereka. Raddan ala man yaqul, ini sebagai bantahan bagi orang yang menyatakan innahum yanzuruna ilaihi biqulubihim, bahwasanya mereka melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan kalbu mereka. Ini pendapat siapa ini? Hah? Pendapat siapa? Pendapat Asy'ariyah. Ya, pendapat Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah, memang Jahmiyah Mu'tazilah menafikan dilihatnya Allah sama sekali. Maksudnya Allah memang tidak dilihat sama sekali. Nah, kalau Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat, tapi mereka menafikan sifat ulu bagi Allah. Sifat tinggi. Kalau Jahmiyah Mu'tazilah terang-terangan, karena mereka menafikan sifat ulu, sifat ulu wudzat. Ya. Kalau dikatakan Asy'ariyah menetapkan sifat ulu enggak? Iya, tapi sifat ulu yang dua aja. Ulu wal qahar wa ulu wal qadar. Ya. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ulu wal qahar, ulu wal qadar dan ulu wudzat. Paham ya? Ya. Kalau ulu wudzat ketinggian Allah, zat Allah yang tinggi. Uluwul qahar, kekuasaan Allah yang tinggi. Uluwul qadar, apa? Hah? Kemahasucian Allah yang tinggi. Nah, kalau Asy'ariyah menetapkan uluwul qadar, uluwul qahar, Ahlussunnah menetapkan yang tiga. Ya, paham ke sini? Nah, karena mereka menafikan uluwul dzat, ya, maka Jahmiyah dan Mu'tazilah menafikan Allah dilihat sama sekali. Karena konsekuensinya, kalau Allah dilihat berarti Allah fi jihah, pada suatu arah, dan mereka menafikan arah bagi Allah. Saya sudah pernah terangkan ya, masih ingat gak Edward, kalau Allah punya sifat jihah gak? Edward. Nah, Mas Eko, Allah punya sifat jihad. Ah, ahsan ta, harus diri. Barakallahu fiikum. Gimana perinciannya, Mas Manto? Masih ingat enggak? Perinciannya. Ya, jihad itu arah. rinciannya gimana? Jadi enggak boleh dinafikan secara mutlak, tidak boleh ditetapkan secara mutlak. Harus dirinci. Perinciannya udah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Allah laisa fi jiha. Nah, apa maksudnya? Kalau maksud dia Allah bukan di arah yang di mana-mana. Benar. Tapi kalau dikatakan Allah ya fi jiha, yaitu di arah tinggi di atas ars, maka kita tetapkan. Begitu juga dengan orang yang mengatakan Allah fi jiha, Allah pada satu arah. Maka kita rinci, apa maksudmu? Kalau kata dia Allah di arah yang tinggi di atas ars, kita benarkan. Tapi kalau dikatakan Allah fi jiha fi kulli makan, kita sesatkan. Paham sini ya? Itu perincian mudahnya. Nah, Asy'ariyah karena mengingkari jihah bagi Allah. Jihah memang bukan sifat Allah. Jihah memang bukan sifat Allah. Walaupun dikatakan oleh Ibn Rushd sebelum hadirnya Mu'tazilah, kaum mukminin di era salaf dahulu meyakini jihah adalah sifat Allah. Ya, namun setelah berlalunya masa, hadirnya kaum-kaum sesat, sehingga para ulama merinci mana yang terdapat dalil, mana yang tidak, maka jihah dikeluarkan. Ya, maka jihah dikeluarkan dari sifat-sifat Allah. Namun tidak dikeluarkan secara mutlak, tidak ditetapkan secara mutlak. Boleh paham sini? Nah, Asy'ariyah menafikan jihah bagi Allah, tetapi mereka menetapkan Allah dilihat. Kontradiksi. Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat, tapi menafikan Allah pada satu arah. Kontradiksi. Oleh karena itulah Mu'tazilah tertawa terbahak-bahak mentertawakan Asy'ariyah. Gimana ceritanya? Kok Allah tidak pada satu arah tapi dilihat? Terus dilihat pakai apa? Yang namanya dilihat itu berarti yang dilihat itu pada satu arah. Makanya Nabi SAW mempermisalkan yang dilihat dengan yang dilihat. Ya, innakum satarauna rabbakum. Hah? La kama tarauna al-qamara lailatul badr. Kalian akan melihat Rabb kalian di jannah kelak sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ya, asybah yang diserupakan di sini adalah bukan bulan dengan Allah, tapi al-mar'i yang dilihat dengan yang dilihat. Ya. Nah, kalau kita melihat bulan, ya, yang dilihat bulan, berarti bulan ada pada satu arah enggak? Ada pada satu arah. Begitu juga ahlul jannah melihat Allah pada satu arah. Arah mana? Arah tinggi tentunya. Arah tinggi karena sifat ulu. Sifat ulu bagi Allah itu sifat zat yang senantiasa melekat pada Allah. Ya, paham gak sini? Makanya para ulama mengatakan ketika Allah turun ke langit dunia, Allah tetap punya sifat ulu. Turunnya ke apa Allah wala, gak tahu. Cuman kita tetapkan Allah punya sifat turun. Ya turun gimana? Karena ulu itu sifat yang gak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bagian dari sifat dzatiyah. Ya, barakallahu fikum. Nah, Asy'ariyah menafikan sifat jihah bagi Allah, menetapkan Allah dilihat. Akhirnya mereka pun terbagi-bagi. Ya, ada yang menyatakan Allah dilihat pakai kalbu. Ini yang dibantah oleh Syekh. Ya. Nah, tapi Asy'ariyah itu yang menyatakan Allah dilihat pakai kalbu, itu bukan satu pendapat. Mereka pun terbagi menjadi kurang lebih tiga pendapat, tiga mazhab. Ya, di antara mereka ada yang menyatakan Allah dilihat dari arah mana saja. Ini batil karena melazimkan semua tubuh anggota ahlul jannah berubah jadi mata, mata, mata. Paham gak sini? Punya mata di sini, punya mata di jidat, punya mata di apa namanya? Tengkuk. Karena dilihat dari mana? Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? Hah? Mana lagi tadi? Yang mana tadi? Hah? Halaman berapa sih? Kehilangan dah tu saya. penjelasan syairah jadi bingung sekarang halaman berapa kita. Poinnya mana? Halaman? Halaman? 129. Mana tadi? Oh iya. Ya. Aw yanzuruna ila ni'matih. Ini pendapat Mu'tazilah. Atau mereka berpandangan kaum mukminin itu bukan melihat pada Allah tapi melihat pada nikmat Allah. Yanzuruna ila jannatih, yanzuruna ila ni'matih. Melihat surga Allah, melihat nikmat Allah. Yanzuruna ila Allahi yakni ila jannatih. Kata Mu'tazilah ini, melihat Allah maksudnya melihat surganya Allah. Wa hadza tahribun li kalamillah. Ini berarti bentuk penyelewengan terhadap kalam Allah. Bal yanzuruna ila Allahi bi absarihim. Wa ya bi absarihim hum ru'yatan hakikiyatan. Bahkan mereka melihat Allah bi absarihim hum. Hum yang kedua itu taukid. Taukid lafzi. Ya, bahkan mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Ru'yatan tuh dikasih lagi maf'ul mutlak. Jadi Syekh di sini betul-betul mentakkid permasalahan ini. Menegaskan permasalahan. Hakikiyatan dengan penglihatan yang hakiki, laisa bainahuma bainahu hijabun, tidak ada hijab antara Allah dengan hamba. Ikraman lahu, sebagai bentuk pemulihan Allah terhadap hamba. Haitsu abaduhu fid dunya wa hum la yarauhu, di mana mereka di dunia beribadah pada Allah tidak melihat Allah. Wa innama abaduhu imanan bihi, ya, mereka beribadah pada Allah karena beriman pada Allah semata. Wastidlalan bi ayatihi al-kauniyyati wal qur'aniyyah, karena berdalil dengan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada makhluk, atau berdalil dengan yaitu Al-Qur'an. Abaduhu bil iman wa tasdiq, mereka beribadah pada Allah dengan keimanan, membenarkan. Wallahu jalla wa ala yaumil qiyamah, maka Allah jalla wa ala pada hari kiamat yujazihim, membalas mereka ala dzalika, atas perbuatan mereka tadi. Bi ayyata jalla lahum wa yarawnahu iyana, yaitu dengan Allah menampakkan diri kepada mereka, wajah Allah, dan mereka melihatnya, melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Falladzina abaduhu fid dunya wa lam yarahu, maka orang-orang yang beribadah pada Allah di dunia dan tidak pernah melihat Allah, wa tamadu bidzalika 'ala al-iman, yang mereka berpatokan kepada iman saja dalam ibadah tadi. Wa tasdiq bi khabarillah, dan membenarkan khabar dari Allah dan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhar fi ayatihi, dan memperhatikan ayat Allah. Akramahumullahu yaumal qiyamati bi antajallalahum, maka Allah akan memuliakan mereka di hari kiamat kelak dengan Allah menampakkan wajahnya kepada mereka. Wa alladzina kafaru billah, adapun orang-orang kafir pada Allah. Fa innallaha yahjibuhum an ru'yatihi, maka Allah akan menghijabkan, menghalangi mereka dari melihatnya, melihat Allah pada hari kiamat kelak, sebagaimana Allah berfirman, kalla innam arabihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sesekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat lamahjubun, terhalang dari melihat Allah. Li'annahum kafaru bih, karena mereka kafir. Fid dunia, di dunia, walam yusaddiqu bi ilahiyatihi, tidak membenarkan ya sesembahannya, nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Fahajabahumullah, maka Allah menghijab mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat. Hukubatan lahum, sebagai hukuman untuk mereka. Wadalla dhalika ala annal mu'minina yarawnahu, maka ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah. Sampai sini tadi Dimas. Ya. Baik, berikutnya. Siapa? Edward Sendirin. Qala syarikul ulama, Bukhari ta'ala lilladzina ahsanu tubna wa ziyadah, wa ma yarrafu hudubahum wa tarun wa la dilla. Lilladzina ahsanu ya'ni al-amala hudubna, atubna wa hiya al-jannatu, wa ziyadah wa hiya al-nabru ila wajhullahi, kama fassaraha bidzalika النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال hadhihi adillatul Qur'ani ala ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnatu fiha ahaditsu katsiratun mutawatiratun kama dzakara dzalika al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabih Hadil Allahi ila biladil afrah ila biladil afrah jannah. Terus waru'yatu sabitatun fil Qur'ani wa mutawatiratun fi sunnati wa isbatuha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati wal mu'minuna yarawna rabbahum yawmal qiyamati yarawnahu fi mawdi'aini fi 'arafatil qiyamati fil mahsyari wa fil jannati idza dakhalu al jannata yarawnahu ru'yatan yarawnahu ru'yatan Ru'yata tana'umin wa ikramin. Nah, baik, hasbun. Baik, barakallahu fiikum. Mana lagi? Tadi dari mana yang luat? Qala ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Karena orang-orang yang melakukan kebajikan, lil ladzina ahsanu al husna. Orang-orang yang melakukan kebajikan mereka mendapatkan husna dan tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum fatarun wala dhillah. Baik. Lil ladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ahsanu berbuat kebaikan, yakni al-amala fid dunya, yaitu yang beramal di dunia. Mereka mendapatkan husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dapat tambahan lagi, yaitu apa? Ya an-nadhar ila wajhillah, memandang wajah Allah. Kama fassara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan hal tersebut. Nabi sendiri yang mentafsirkannya. Bahwasanya memandang apa namanya husna tersebut dan ziyadah tersebut adalah memandang wajah Allah. Nah, kemudian ada lagi tadi. Ya, wa qala ta'ala lahum ma yasha'u fiha wala ya waladaihi waladaihat waladaina mazid. Nah, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di surga, dan dari kami ada tambahan, dari sisi kami ada tambahan mazid, ya huwa an-nadhar ila wajhillah, yaitu memandang wajah Allah. Tambahan ini Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, di ayat yang tadi. Wa hadhihi adillatul Qur'ani ala ru'yatillah, inilah dalil-dalil Qur'an akan dilihatnya Allah di hari kiamat kelak. Wassunnatu fiha ahadithu, ya, dan di dalam as-sunnah terdapat berbagai hadis, kasiratun mutawatiratun, yang banyak mutawatir, kama dzakara dzalika al-Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Hadil Arwah ila biladil afrah. Ya, ada yang menyatakan Ibnu Qayyim menulis kitab ini sebelum perjumpaan beliau dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang menyatakan sudah berjumpa. Ya, Allah alam. Farru'yatu, ya, kenapa disebut begitu? Nah, berarti ada problem dong. Ada problem dong. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kitab yang bagus. Walaupun para ulama menyatakan beliau menulis itu sebelum berjumpa dengan Ibnu Taimiyah. Ini kebanyakan ulama mengatakan demikian. Nanti kita bahaslah itu. Kayak saya ngomong itu belum ada yang nyambung, guys. Hah? Gak nyambung ya? Enggak. Tahu enggak? Isyarat kemana? Isyarat apa? Oh, belum nyambung. Zaki, paham enggak? Mana lagi tadi? Faru'yatu sabitatun fil Qur'an. Maka ru'yah memang terdapat penetapannya di Qur'an, mutawatiratun fis sunnah, mutawatir dalam sunnah. Wa isbatuha menetapkan ru'yah, itulah madhabu ahli sunnati wal jamaah. Wal mu'minun yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Orang kaum mu'minun, mereka akan lihat Rabb mereka pada hari kiamat. Yarawnahu fi mawdi'ain, mereka melihat Allah di dua tempat. Fi arasat al-qiyamah fil mahsyar, di arasat, di padang mahsyar. Ya. Fil jannah, namun berbeda melihat di surga dengan melihat di arasat. Kalau di surga melihat dengan kenikmatan. Ya. Nah, juga di surga idza dakhalu al-jannata yarawnahu ru'yata tanahumin wa ikramin. Di surga mereka melihat Allah dengan melihat yang penuh kenikmatan dan pemuliaan untuk mereka. Sampai sini ya. Arga, baca arga. Ada dua bacaannya. La tadamun, la tadamuna dengan la tudamun. La tadamun, nah itu kok tudamun, tadamun. Itu di buku-buku dijelaskan. Tadamun, tadamuna dengan tudomun. Kalau tadomun berdesak-desakan. Kalau tudomun mimnya tanpa tasdid, tidak kesulitan melihat. Ya, kok di sini tudomun, tudomun. Ah, itu tadomun, tadomun sama tudomun. Tadomun apa artinya? Berdesak-desakan. Kalau tudamun kesulitan, la tudamun tidak kesulitan melihat. Terus itu ma'tub ke ziham berarti. Wala yahsulu zihamun au tazahum. Fi ru'yatihi au tudam. Wala tudamuna au tudam au tadamuna fi ru'yatihi subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari mana arga bacanya tadi arga? Dhahaba al-Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah berpendapat yang serupa dengan mereka maupun yang mustaqathum, yang pecahan mereka. Ya. Ilanya bi ru'yah, mereka berpendapat oh enggak ada tuh ru'yah. Mereka mengatakan ru'yah la takunu illa li jismin wala jisam mutasyabihah. Ya, yang namanya dilihat itu dilalah, berainkan itu pada sesuatu yang memiliki jisim tubuh. Sedangkan kalau dikatakan jisim yang sesuatu yang memiliki tubuh itu mutasyabihah. berarti nanti menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Nah, kalau kita tetapkan ru'yah, berarti kita tetapkan bahwa Allah memiliki jisim. Lihat ini, lawazim batil mu'tazilah. Sedangkan ajsam, namanya tubuh, jasad, itu mutasyabihah, kata mereka tuh. Wah, ini nanti serupa dengan makhluk. Hada mithlu manhajihim fi sifati kulliha wa hada amrun batilun. Inilah contoh manhaj mereka dalam mengimani sifat-sifat Allah semua. Ini adalah perkara yang batil. Maka kita katakan yaral mu'minuna rabbahum, kaum mu'minun melihat Rabb mereka, namun tidaklah mengharuskan yang demikian tidaklah berkonsekuensi seperti yang kalian katakan wahai Mu'tazilah, yaitu adanya tasbih, penyerupaan dengan sifat makhluk. Maka Allah Jalla wa'ala la yushbihu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Dalam hadis disebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatan badri, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, kama tarawna syamsa sahwan laysa dunaha sahabun, sebagaimana kalian melihat matahari yang cer dalam cuaca cerah, tidak ada awan yang menghalanginya. La tudamuna wa la tadamun. Ya, la tudamun, kalian tidak kesulitan melihatnya. Wa la tadamuna fi ru'yati, kalian pun tidak berdesak-desakan melihatnya. Wa dzalika, yang demikian itu Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana kita melihat Rabb kita padahal Allah itu Esa satu, sedangkan kita rame-rame banyak jami'un. Maka Nabi SAW memberikan mereka permisalan di antara makhluk, ya, yang makhluk tersebut mereka melihatnya, yang tidak ada siham, desak-desakan. Maka qamar pada malam purnama, kullun yarahu, semuanya melihatnya. Ya, sedangkan yang melihat itu berada di tempatnya masing-masing, tidak saling desak-desakan. Ketika mereka melihatnya, ya, sebagaimana mereka melihat, ya, ketika mereka melihat matahari, apa namanya, qamar, bulan, tidak saling berdesakan untuk melihat bulan. Ya, ha'au kullun yarahu fi makani, ataukah setiap orang yang melihat bulan di malam purnama tetap berada di tempatnya? Ya, demikian pula matahari. Ya, mereka melihatnya matahari di tempatnya. Ya, fi kulli makani, di setiap masing-masing tempatnya, tidak saling desak-desakan. Nah, apabila ini pada makhluk, ini adalah perkara yang mungkin, maka Allah Jalla wa'ala a'zamu wa ajallu, lebih agung, lebih mulia dari itu. Yura, kalau begitu Allah dapat dilihat, walayahsul ziham, dan tidak terdapat desak-desakan, tazahum, saling berdesakan dalam melihat Allah, atau tudah, atau apa namanya, tudamu wala tudamun, atau tadamun. Ya, tudamu, tudamuna au tadamun, tidak ada tudam, ya, tidak ada kesulitan sama sekali yang kalian tidak kesulitan melihatnya, wala au tadamuna fi ru'yati, atau kalian berdesak-desakan melihatnya. Fahada tasbihun li ru'yati bi ru'yah, maka ini adalah penyerupaan yang dilihat dengan yang dilihat, yaitu melihat Allah. Ini belum dibaca, ya. Belum. Terus lanjut berikutnya, dibaca sini. Rapi. Nufatu fa'il. Tarahu lakin la tudriku. Terus asy-syamsu wa walillahi al-mithalu al-a'la tarawha lakin al-qadiru biha la tuhitu biha wa hiya makhluqatun wa kayfa al-khaliq subhanahu wa ta'ala fal-ayatu laysa fiha la taqulu yadi wa inna fiha la taqulu yadi bal inna qawlahu la tudriku al-absaru yadullu ala anna al-absara tarawha lakinnaha la tudriku yani la tuhitu bihi subhanahu wa ta'ala. Hasbu. Pindah ke ayat yang lain. Mana tadi? Dari mana repik? Ada tasbih ya. Maka penyerupaan yang diserupakan oleh Nabi ini dalam hadis ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badar, ini penyerupaan yang dilihat dengan yang dilihat. Ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerupakan melihat Allah dengan melihat matahari atau bulan, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat, menyerupakan matahari dengan matahari atau bulan dengan Allah, tidak demikian. Ya, la yushbihullahu al-qamar, Allah tidak serupa dengan bulan, tidak serupa dengan matahari, tidak serupa dengan sesuatu apapun min khalqihi, dari kalangan makhluknya. Ya, istadalla an nufatur ru'yati, maka orang-orang yang menafikan Allah dilihat, mereka berdalih, ya, malas nyebutnya berdalil ya, berdalih dengan firman Allah, ngeles la tudrikuhu al-absar, ya, la tudrikuhu al-absar, bahwasanya ya, la tudrikuhu al-absar, mata itu absar fa'ilnya. Mata itu, mata manusia itu tidak mampu menjangkau Allah. Qalu, kata mereka, hadza dalilun ala nafi ru'yati. Oh, bangga banget mereka. Oh, ini dalil atas dinafikannya apa namanya? Dilihat, Allah dilihat. Nah, salah seorang salaf Ikrimah ditanya, apa bedanya ru'yah dengan ya? Ru'yah dengan idrak. Ditanya, lihat tuh langit. Kamu lihat langit enggak? Lihat, itu ru'yah. Itu namanya ru'yah. Dah. Sekarang kamu tahu enggak titik-titik yang ada di langit? Langit itu bilangannya kayak apa? Bentuknya kayak apa secara detailnya? Tahu enggak? Enggak tahu. Kalau kamu tahu, itu namanya idrak. Berarti kamu mampu meru'yah langit tapi tidak mampu mengidrak langit. Paham sih enggak di sini? Ngerti enggak di sini? Taibar kalau fikum. Jadi mudah sebenarnya. Jadi ketika ya, Mu'tazilah berdalil dengan oh Allah enggak dilihat pakai dalil ini, lucu sebenarnya. Secara bahasa aja udah salah. Ya. Barakallahu fikum. Ini firman Allah kepada Musa, la tudrikuhul absar. Ketika Musa meminta kepada Allah, lan tarani walakin unzur ilal jabal. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Ya, kata Syekh, naqul hadza kalamun batil. Ini kalam yang batil. Jadi anal ayat, karena ayat ini laisa biha nafyu ru'ya, karena di dalam ayat ini tidak ada sama sekali penafian Allah dilihat. Inna ma biha nafyul idrak, yang dinafikan nafyul idrak, yaitu kalau nafyul idrak bahasa bebas kita ru'yah plus gitu. Paham enggak? Ru'yah plus melihat lebih. Baik, barakallahu fikum. Secara detail. Makanya ahlul jannah melihat Allah di surga sebatas melihat aja, tidak mampu menjangkau wajah Allah sedetailnya. Kayak sekarang saya melihat nih, ya, saya mampu mengidrok wajahnya Arga, wajahnya Suyudi yang tampan rupawan, tapi saya masih menjomblo. Bisa. Nah, saya mampu mengidrok, ya enggak, wajahnya Faris yang berminyak-minyak. Saya mampu mengidrok. Tapi kalau mengidrak wajah Allah, enggak ada yang mampu. Makanya Allah firmankan, la tudrikuhu al-absar. Mata manusia tidak mau menjangkau. Senang banget saya pun Paris tidak ada. Senang banget dia. Oh, Paris tuh saya pun tuh. Mana lagi tadi? Ya. Inna ma fiha nabil idrak. Laisa kullu ma yura yudrak. Tidak semua yang dilihat dapat diidrok. dijangkau, diketahui secara detail. Tarahu lakin la tudriku, Anda dapat melihatnya tapi Anda tidak dapat menjangkaunya. Ai yakni la tuhitu bih, Anda tidak dapat mengetahuinya dengan plus kayak gitu. Apa bahasa kitanya? Meliputinya, Anda tidak dapat meliputinya secara utuh, secara tafsir. Paham enggak sini? Innama tarahu, ya, Anda melihatnya mujarrad ru'yat. Ya, hanya sekedar melihat saja. Wala yalzamu min hada annaka hatta bihi. Hatta bihi. Ya, tidaklah mengharuskan dari melihat tersebut Anda meliputinya. Taibar kalau begitu. Ya. Mana lagi tadi? Hah? Berikutnya mana? Hah? Asyamsu. Asyamsu masa. Ini sudah dibaca belum? Matahari disamakan. A'la, dia tinggi di atas. Taroha, Anda dapat melihatnya. Lakin hal tuhitu biha. Namun apakah Anda dapat menjangkau secara keseluruhan? Bagaimana mendetail matahari tersebut, sinarnya kayak apa, warnanya kayak apa di dalamnya? La tuhitu biha, Anda tidak mampu menjangkau. Ya makhlukatun, padahal matahari itu makhluk. Fakaifa bil khaliq, gimana dengan Allah al-Khaliq? Fal ayatu laysa biha nafyu ru'yati. Maka dalam ayat tadi la tudrikul absar, tidak ada sedikit pun yang menafikan Allah dilihat. Innama fiha nafyul idrak. Namun yang dinafikan di sini adalah idrak, mengetahui secara detail. Ya, bal inna qawlahu la tudrikul absar ya dulu ala annal absar tarahu. Bahkan dalam ayat ini ya, yang dijadikan dalil gacoan yang Mu'tazilah untuk menafikan Allah dilihat justru menunjukkan bahwa Allah dilihat dengan mata. Lakinnaha la tudriku. Namun mata-mata kita tidak ada mampu menjangkaunya. Ayani la tu'itu bi. Paham enggak di sini? Tapi berikutnya siapa lagi yang belum baca? Mas Agus, sudah baca belum Mas Agus? Yang belum baca Pak Edi, Pak Eko, si Yudi, Mas Agus, apa lagi? Wah, Bu Irop, Raymond, Isan. Ilham mana Ilham? Hah? Apa? Keluar. Itu bukunya. Oh. Apa itu orang? Buang air kali itu anak. Ayo. Niko yang belum disebut ya. Niko mana? Niko, udah baca belum? Belum. Ayo tepat-tepat. Baca tadi siapa? Mas Agus. Masih banyak, tenang aja. Kita kan tadi belum sampai jam berapa? Sampai asar. Antum kerja aja lembur, masa ngaji gak mau lembur? Ya, kerja di pabrik lembur senang. Masa ngaji di ngaji lembur cemberut? Bahaya deh. Ya Pak Eko ya. Kalau kerja di pabrik ya, lembur senang tuh bawa tuh, ya enggak? Senang dia. Ya, kira ngaji lembur senyum kecut ya. Benar-benar dah. Ayo terus lanjut. Dibaca mu'akitan, mana alif maksa alif mu'akotun bidalili mudof bidalili qawli ta'ala fil yahudi an yatamannau istadlu, mereka berdalil dengan firman Allah kepada Musa, lan taroni, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Ya, kata Allah, engkau tidak akan melihatku ya Musa. Ya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan taroni. Kata Musa, ya Rabbku, perlihatkanlah engkau kepadaku, aku mau melihat engkau. Kata Allah, lan taroni. Kata mereka, qalu hadza dalilun ala nafi ru'ya. Ini pokoknya kalau ahli bid'ah berkeyakinan dengan keyakinan yang batil pakai dalil, pasti dalilnya salah. Salah penempatan, salah paham. Nah. Pokoknya enggak ada satupun di Al-Qur'an yang mendukung kesesatan. Pokoknya gitu. Nah, kalau pakai ahli bid'ah Mu'tazilah, Jahmiyah, semua siapa pun pakai dalil udah curigai aja udah. Nah, curigai, nah, ini pasti salah. Kalau kita enggak mampu bantah, waduh, apa ya? Udah anggap aja dia pasti batil. Kalau kita bingung bantahnya apa, udah diam, pergi, nanti buka buku atau tanya, ya, ke ustaz terdekat. Itu tanya. Ini apa ya? Saya tadi disodorin ini. Yakin yang pertama itu batil. Ada orang yang berpindah-pindah ke satu paham, ke pemahaman yang lain, dari sesat A ke sesat B, itu karena itu. Setiap pemahaman sesat dia dengerin, dia dengerin. Ibnu Sirin nggak mau, tutup kuping. Kalau kita mau kita dengar, iya juga ya, dia juga punya dalil. Gitu. Ah, barakallahu fikum. Naqulu lahum, nah, lihat nih kata ulama kibar ini, ya. Syekh Shalal Fauzan berkata, kita katakan kepada mereka, ya, lihat pernyataan Syekh, hadza dalilun ala nafiha fid dunya. Dalil lantaroni, engkau tidak akan melihatku wahai Musa, kata Allah, itu dalil akan dinafikannya melihat Allah di dunia. Karena Musa sa'ala rabbahu, meminta kepada Allah agar Musa melihat Allah di dunia. Wallahu la yura fid dunia, Allah tidak dilihat di dunia. La yastati'u ahadun an yarahu fid dunia, tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah di dunia ini. Ya, taibarakallahu fikum. Karena enggak ada yang sanggup. Gunung aja diperlihatkan Allah, hancur gunung. Tayyib. Allah lantarani, walakin dur ilal jabal, kata Allah. Coba lihatlah ke gunung. Tayyib. Ya. Fa in yastaqirru makanahu wa sawfa tarani. Kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, kau akan bisa melihat. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Maka ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung pun hancur, Musa pingsan. Ya, falamma afaqa, ketika Musa afaqa, bangun dari pingsan, apa namanya? Siuman, ya. Qala subhanak, ya, tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Ya, subhanak, maksud engkau ya Allah, aku bertobat. Gak ada yang sanggup di dunia fisik kita. Ya. Kalau di surga Allah berikan kekuatan. Ya, sempurna. Qala lan tarani. Allah berfirman, kau tidak akan melihatku. An-nafyu idza ja'a bilan. Nah, penafian kan lan itu kalau antum ya. Lihat, kita belajar ajrumiyah. Lan itu apa sih? Harfu naf'in wa nasbin wa mustaqbalin. Ya enggak? Apa? Naf'in, penafian, mustaqbalin, dinafikannya itu di waktu yang akan datang. Nasbin, menasabkan. Tayyib. Ah, dinafikan. Tapi penafiannya kalau pakai lan, fa innahu laisa nafyan muabbadan. Bukan dinafikan secara muabbadan, kontinu, abadi, selamanya, enggak demikian. Wa innama huwa nafyun muaqqatun. Yang dinafikan pakai lan, penafian sementara. Ya, oleh karena itulah Ibnu Malik di Al-Kafiyah Syafiyah menerangkan, membantah orang yang Mu'tazilah, beliau membantah Mu'tazilah yang menggunakan ayat ini untuk menafikan dilihatnya Allah di akhirat kelak karena adanya anggapan yang salah, lan menafikan selama-lamanya nafian mu'abadah. Kata Ibnu Malik di kitab beliau Al-Kafiyah, bukan di Alfiyah, di Kafiyah, waman ra'an nafya bilan mu'abbada, siapa yang berpendapat lan tersebut menafikan selama-lamanya, faqaulahu urdud, maka bantahlah pendapat dia tadi. Faqaulahu urdud, bantah pendapat dia tadi. Wa khilafahu ududa, ambil pendapat yang berbeda dengannya, yaitu bahwasanya lan tidak menafikan selama-lamanya. Jadi dari ilmu nahwu aja udah salah itu Mu'tazilah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Malik di Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah. Mana lagi tadi? Mana? Berikutnya. Ya, bidalil qaulihi ta'ala fil yahud, yaitu juga dengan dalil firman Allah Ta'ala kepada Yahudi, qul in kanat lakum ad-darul akhirah indallahi khalisatan. Nah, memang kalau memang dunia ini khusus untuk kalian, ya, darul akhirah, afwan, jika memang negeri akhirat itu khusus untuk kalian wahai Yahudi, ya, dunan min duni nas, bukan untuk orang lain, fataman naul mau, coba harapkan kematian, ayo berharaplah kematian, in kuntum shadiqin. Ya, kalau kalian merasa benar, apa kata Allah, walan yatamannahu abada, dan mereka tidak akan menginginkan kematian tersebut selama-lamanya. Yahudi cinta dunia, gak mau mati, mereka gak mau mati. Lihat dinafikannya angan-angan keinginan untuk mati pakai huruf lan, ya gak? Baik, nafa'anil Yahudi ayatamannau al-mauta fid dunia, Allah menafikan ya keinginan Yahudi untuk mati di dunia ini dan pakai huruf lan, ya. Lakin fil akhirah yatamannawnahu, namun di akhirat mereka ternyata mau mati. Hina yakulun ya maliku liyakdi alayna rabbuk, ketika mereka berkata, wahai Malik penjaga neraka, udah bilangin aja kepada Rabbmu agar memutuskan kami, kami dimatiin aja, udah gak usah hidup lagi. Liyakdi alayna rabbuk. Nah, padahal di dunia mereka lan yatamannawnahu abada. Makanya lan itu gak mu'abbad, enggak menafikan mu'abbad. La harfu nasbin wa nafyin wa mustaqbal. Tapi mustaqbal ini mu'aqqad, enggak mu'abbad, sementara bukan selama-lamanya. Paham enggak di sini? Ini dari ilmu nahwu aja kita udah bisa bantah Mu'tazilah, Jahmiyah. Saya barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Hah? Yakni yatlubuna al-mautah, ya, itu maksudnya apa ya, liak di alaina rabbuk, yaitu mereka menginginkan kematian, liastarihu minanar, agar mereka bisa istirahat dari neraka. Fahum bil akhirati yatamannauna al-mautah, mereka di akhirat mengangan-angankan kematian. Ma'annahu qala anhum fid dunya, padahal Allah berfirman tentang mereka di dunia, walan yatamannaunahu abada, mereka tidak akan pernah berangan-angan menginginkan kematian. Padahal ala anna nafya bilan laisa litta'bid, maka ini menunjukkan bahwasanya penafian dengan lan ini bukan untuk selama-lamanya. Baik, ya kalau enggak belajar nahwu kira-kira paham enggak kayak gini? Pusing ya. Ini salah satu keutamaan belajar nahwu, walau kita belajar dasar-dasar akan memahami yang seperti ini, lebih mudah memahami perkara akidah. Ya, kalau enggak belajar nahwu memang pusing juga, apaan sih mu'abbad, mu'aqqad, lan, harfu nafiyin, nasbin, taukid, apaan itu? Temennya karedok. Nah, apaan itu? Pusing ya. Tayyib barakallahu fiik. Ah, berikutnya. Fadhal dibaca sini. Review dibaca belum review? Oh, udah tadi ya. Ah, Ihsan. Oh, Ihsan. Apa tuh Ihsan? wa madarikih, benar. Surahi. Surahi. Sama Allahu yaqulu ru'yatullahi fitunya mustaqillatu wa hadha waladun. Ru'yatullahi fitunya laysat mustaqillatan bal hiya mumkinatun fitunya walakin an-nasu la yastati'una wa li hadha sa'ala Musa alaihi salam rabbahu ar-ru'yata walau kanat ar-ru'yatuhu fil dunya ghayra mumkinatin ma kana yaliqu bi Musa an yas'ala shay'an mustaqilan falaysa ru'yatullahi fil dunya mustaqilatan walakin hiya ghayru mumkinatin li dhabti madarikin nasi fi hadhihi al-hayati wa illa fa hiya fi hadhihi dhatiha laysat mustaqilatan bi anna Musa sa'ala rabbahu ru'yata sa'ala rabbahu ar-ru'yata taib wa Musa la yas'alu al-mustaqila wa la yas'alu al-muharrama taib ahsanta. Mana tadi Ihsan, baca Ihsan? Walladhi bilayah lantaron. Maqala la taroni. Allah tidak berfirman la taroni, tapi lantaroni. Inna maqala lantaroni. Allah berfirman lantaroni. Hada fi dunia, ini di dunia. Ya, maka fala ahada ya Rabbaha fi dunia ridha fi ajsamin nas. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini karena kelemahan jasad mereka yang mampu melihat Allah. Ya, karena kelemahan jangkauan mereka dari melihat Allah. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa'inna Allah yu'tiyal mu'minina kuwatan, maka Allah memberikan pada kaum mukminin kekuatan, yastati'una biha, sehingga mereka sanggup melihat Allah. An yarallaha wa umurul akhirah takhtalifu an umurid dunia. Ya, perkara akhirat beda sama perkara dunia. Beda. Ini gak pede. Di dunia antum gak ta'adud, di akhirat ta'adud insyaallah. Iya gak Mas Manto? Sabar aja pakai Mas Manto. Antum ngapain pakai ta'adud di dunia? Udah di akhirat aja. Ya Mas Bobo. Ya Mas Panjian. Kata Pak Eko, mana tahan gitu. Mana lagi tadi? Ah, mana lagi? Lakin hahuna nuqtatun. Nuqtah itu titik ya. Namun di sini ada satu poin penting, yaitu sebagian para pensyarah ya, ulama yang menjelaskan kitab ini, samahallahu, semoga Allah memaafkan mereka, yaqul, mereka berkata melihat Allah di dunia mustahilah. Wa hadha qawlatun keliru ya. Ru'yatullah fi dunya laysat mustahilatan. Melihat Allah di dunia enggak mustahil. Mungkin saja di dunia. Lakin an-nasa la yastati'una. Namun manusia enggak mungkin. Enggak mungkin melihat Allah. Walihada sa'ala Musa alaihi salam rabbahu ar-ru'yata. Oleh karena itu Musa meminta kepada Allah ru'yah, melihat Allah. Seandainya melihat Allah di dunia itu enggak mungkin, maka enggak layak Musa meminta kepada Allah sesuatu hal yang mustahil. Maka melihat Allah laisat ru'yatullah fi dunia, di dunia ini mustahilatan, bukanlah suatu hal yang mustahil. Lakin hiya ghairu mumkinatin lidhafi madarikin nas fi hadhil hayati. Namun ini enggak mungkin. Kenapa? Karena kelemahan jangkauan manusia di kehidupan dunia ini. Ala wa idza fa hiya fi haddi dhatiha laisat mustahilatan. Ya, namun secara substansi melihat Allah di dunia itu bukanlah sebuah hal yang mustahil. Karena Musa meminta kepada Allah melihat, dan Musa tidaklah meminta kepada Allah sesuatu hal yang mustahil, dan tidak meminta kepada Allah sesuatu hal yang haram. Oleh karena itulah Ibnu Abbas berpendapat Rasulullah SAW melihat Allah di masih kehidupan dunia ini. Kan bukan di akhirat, Isra Mi'raj kan. Walaupun di atas langit, tapi masih kehidupan dunia ini. Walaupun pendapat ini disanggah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kadzaba Ibnu Abbas, kata Aisyah. Kadzaba ini bukan maknanya dusta, maknanya keliru. Nah, keliru. Ya. Beliau keliru. Barakallahu fiik. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang memegang pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, karena melihat Allah di dunia itu mungkin karena Rasul diberikan kekuatan. Mampu menjaga Sidratul Muntaha yang Jibril aja enggak mampu. Ya. Yang Jibril aja enggak mampu. Kalau Jibril lewat terus terbakar. Taibar kalau begitu. Nah, mana lagi tadi? Allahu a'lam. Ini permasalahan fara' cabang. Ya, artinya ini bukan permasalahan inti. Apakah Allah bisa mungkin atau mustahil dilihat di dunia, itu bukan permasalahan inti. Yang intinya ialah Allah dilihat di akhirat oleh penduduk surga. Ah, ini intinya itu. Enggak perlu sibuk di sini. Ya, ini sebagai apa namanya? Wawasan. Nah, mana lagi tadi? Ah, berikutnya ya. Dimakan wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimuna. Dan mereka para ahli jannah mengunjungi Allah dan Allah berbicara kepada mereka dan mereka pun berbicara kepada Allah. Qala ta'ala wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbih nadhira. Raymond, tafadhal Raymond. Ulang. Yazurunahu kama jaa fi hadisi Abi Hurairah. Yazurunahu jalla wa ala yaumul jumu'ati. Yaumal jumu'ati. Au ridahu yaumil jumu'ati min ayami dunya. Wa yatajalla lahum subhanahu fi hadzal yaumi. Wa li hadza yusamma hadzal yauma di yaumil mazidi kama fi hadisi Abu Hurairah. Terus lanjut lagi di bawah ini baca. Lanjut lagi. Disallimu alaihim wa yarduna alaihi salamu wa yukallimuhu wa yukallimuna wa lihada ja'a fi hadisi ma minkum min ahadin illa sinnya sin tanfis harfu tanfis illa sayukallimuhu rabbahu rabbuhu yaumul qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjuman. Terus wujuhun yauma idzin nadhira al ula minan nadra nadrati wahia al-husna. Wahia al-husna. Husna itu ku'la. Dia itu mu'annas dari isim tafdil af'al ahsan. Husna baru wahia al-husna. Husnu wal-biha'u. Oh, baha wal baha'u idzabi ila rabbiha nadhira bidwa'i tanzuru ila rabbiha ayyanan irkaman rekaman ikraman lah tayyib. Terus baca berikutnya. Siapa di sini? Si ini. Suyudi. Suyudi ayo Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarihatul wa ta'ala wal mu'attilatu yaquluna ila rabbiha ila mufradin ila mufradun. Ila mufradun jam'ihi jam'uhu alaun. Alaun wa makna ila ni'matin. Ada yang punya spidol enggak? Ya, ya, terus antum baca. Yang oh antum yang megang sepeda. Ah. Ah, ya, sini. Entar saya tulisin. Terus ila nikmatun ila rabbiha ila ni'mahu bi an. Mana antum? Ila ni mana? Nikmatun ila rabbiha ila ni'amihi. Terus di annal ala'a hiya ni'mah ni'amu ya ni'amu fayuriduna ma warada fi qawlihi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainama ila harfu jarin laysat mufradan jam'uhu ala'u ila harful jarin ma'rufun lakinnal ladhi hamalahum ala hadha huwa wal 'iyadu billahi at-ta'assubu lil madhhabi. Ah, bacanya benar nih Suyudi, ta'at subuh. Ana bertanya apa i'rabnya ta'at subuh? Suyudi. Nah, lihat dia di kalimat sebelumnya. Kalau diperhatikan insyaallah bisa. Apa i'rabnya Suyudi? Satu, dua, tiga. Khobar. Nah. Apa i'rab sini Raymond? Nah, Abu i'rab. Raymond. Ya, enggak jadi Abu i'rab. Ibnu i'rab kalau gitu dah. Apa ikhwah? Fa'il dari hamalahu. Kan belum ada fa'ilnya. Terus lanjutin lagi sendiri. Wa hada tahrifun li kalamillahi. Baik. Dari lemon belum diterjemahnya. Yazurunahu, mereka harus jannah mengunjungi Allah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, mereka mengunjungi Allah pada hari Jumat atau yang sekitar pada hari Jumat di hari-hari dunia. Maka Allah menampakkan kepada mereka jalla wa ala fi hadzal yaum, di hari tersebut. Oleh karena itulah dinamakan hari itu yaumul mazid, ya, bi yaumil mazid, hari tambahan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Kemudian yusallimu alaihim, Allah mengucapkan salam pada mereka, wa yurduna alaihi aslam, dan mereka pun membalas salam Allah. Allah berbicara pada mereka, mereka pun bicara pada Allah. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan Allah Rabbnya pasti berbicara dengannya pada hari kiamat, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Nah, kemudian di ayat wujuhu yawma idin nadirah, wujuhu yawma idin nadirah, dat yang pertama nadirah, al-ula min nadirah, dari kata nadirah itu al-husn wal-baha, keindahan, keelokan. Bidat ila rabbiha nadirah, dengan za an-nadar, an-nadaru ila rabbiha iyanan ikramanah, yaitu melihat kepada Rabbnya dengan mata kepala mereka sendiri sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka. Wal mu'attilah, sedangkan kaum mu'attilah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka mengomentari ila rabbiha, ila itu mufrad, bentuk isim, jamaknya ala'un. Ini aneh ya, ila. Baik, saya tulis ini. Ya. Perhatikan. Apa kata sahabat mu'attilah? Ini mu'attilah ngaco di lugah. Ini ala. Alamun betul yang di ayat babi ayyi ala rabbika. Ini jamak, mufradnya apa? Ila. Kata mu'attilah apa? Ila. Padahal mufradnya bukan ila. Enggak usah Mas Manto. Susah. Nah, padahal mufradnya bukan ila, tapi mufradnya apa? Ala. Bukan ila. Nah, baru yang ala seperti ini. Ini baru maknanya. Ya? Nikmatun. Nah, ini berarti maknanya apa? Ni'am. Ni'am. Paham enggak sih? Nah, ala. Sedangkan di ayat apa? Ila rabbih. Ya enggak? Ila. Kasroh. Ya, mujarrar ma'ruf. Kalau ini yang dimaknai dengan ala nikmat baru ala. Makin ke sini. Tuh lihat. Makanya kalau ada ahli bid'ah berdalil ya. Sono enggak kelihatan ya? Hah? Pindah sono nulis. Gampang lah. Papan tulis di situ. Ya. Wah, kalau ada ahli bid'ah berdalil lah. Curigai udah, curigai. Ini enggak benar nih Mas ini. Curigai. Mana lagi tadi? Baik, perhatikan. Nah, kata mu'atilah ila rabbiha ila itu mufrad dengan co ya. Padahal kalau mufradnya jamaknya alaun, alaun yang maknanya ila, yang maknanya apa? Ni'am. Mufradnya bermakna nikmah itu ala. Ala. Sama seperti ila, cuman kalau ala fathah. Kalau huruf jar ila kasrah. Kalau ila ya huruf. Ya. Huruf. Kalau ala isim mufrad jamaknya ala, ya. Nah, bermakna apa kalau ala? Nah, kata mu'atilah wa ma'na ila nikmatun. Nah, maknanya nikmat. Tuh ngaco kan? Ya. Sedangkan ila berarti ila rabbiha berarti apa? Ila ni'ami. Gitu. Nah, nikmat-nikmatnya. Di anal ala a hiya an-ni'am. Karena ala maknanya adalah nikmat. Fayuriduna ma warada fi qaulihi ta'ala. Ya, maka mereka menginginkan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, fabi ayyi ala. Itu berarti ni'am. Maka nikmat-nikmat mana saja dari Rabb-mu? Tukadziban yang kau dustakan, itu betul. Bayi nama ila harfu jar laisat mufradan. Jam'uhu ala kata Syekh. Ya, maka antara ila dengan ala itu beda. Ini huruf jar bukan mufrad yang jamaknya ala. Ya, kalau mufrad yang jamaknya ala bukan ila tapi ala. Jamaknya alaun. Munsharif bukan ghair munsharif. Ya. Ila harfu jar ma'ruf lakin alladhi hamalahum ala hadha wa waliyatu billah, namun yang membawa mereka kepada hal ini bodoh banget seperti ini. Ya, maksa begitu ya. At-ta'assubulil madhabi, karena sikap fanatisme buta kepada madhab mereka. Wa hadza tahrifun li kalamillah, maka ini adalah bentuk tahrif kepada kalam Allah. Nah, kemudian wa qala ta'ala kalla innahum rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ya, kalla sekali-kali tidak. Ya, innahum sesungguhnya mereka akan terhalang dari rabb mereka pada hari tersebut. Ya, tafadhal dibaca di sini ya. Siapa? Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Faidha kana yahjibu al-kufara an ru'yatihi yaumal qiyamati fahadha dalilun ala annal mu'minina yarawnahu wa innama yuhibbu wa innama yuhjabu wa innama yuhjabu an ru'yatil kufara kufari faqad ihanatan lahum li'annahum kafaru bihi fi dunya fakana jaza'uhum an yuhjabu an ru'yatihi yawmal qiyamati walladzina amanu bihi fid dunya yukramuna bi ru'yatihi wa taqarra bi fa'il uyunuhum bi ru'yatihi subhanahu jaza'an lahum. Maka jika Allah menghijab orang-orang kafir dari melihatnya pada hari kiamat, maka inilah dalil bahwasanya kaum mukminin melihat innama yuhjabu an ru'yatil kuffar, sesungguhnya yang dihijab dari melihatnya orang-orang kafir faqat saja ihanatan lahum, sebagai bentuk penghinaan untuk mereka karena mereka kufur kepada Allah di dunia, maka inilah balasan untuk mereka dihijab dari melihat Allah pada hari kiamat kelak. Adapun orang-orang beriman, yang beriman pada Allah di dunia, yukramun, mereka dimuliakan dengan melihat Allah. Maka mata mereka, ya, mata-mata mereka itu senang melihat Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, jazaa'nahum, sebagai balasan untuk mereka. Kemudian di matan, falamma hajaba ulaika fi hali suhti, maka ketika Allah menghijab mereka orang-orang kafir dalam keadaan murka, dalla ala annal mu'minina yarawnahum fi hali ridha, maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka melihat Allah dalam kondisi ridha, Allah ridha. Wa idza lam yakun bainahuma farqun, kalau tidak dikatakan demikian, kalau begitu tidak ada perbedaan antara mukmin dengan kafir. Baik, dibaca itu berikutnya. Siapa lagi tadi yang belum? Niko. Niko. Nah, itu sisi pendalilannya, ya. Sisi pendalilannya, kalau orang-orang kafir dihijab, ya, dalam keadaan murka, berarti kaum mukminin melihat Allah dalam keadaan Allah ridho. Terus selanjutnya Niko. Hajabun, apa itu hajabun? Wa idza kana hajaba. Ini khobarnya jumlah fi'liyah. Idza kana hajaba ta'dahu an-nuriyah fa hada dalilun 'ala anna awliya'ahu yarawna. Terus wa idza lam yakun hunaka farqun bainal mu'minina wal kafirin. Wal kafirin. La yura bil akhirati ma kana hunaka farqun bainal mu'minina wal kafirin fa yakununa kulluhum mahdudina. Tayyib, ahsanta. Oleh karena itulah Imam Syafi'i berkata, jika Allah menghijab musuh-musuhnya itu orang kafir dari melihatnya, maka ini adalah dalil bahwa wali-wali Allah akan melihat Allah di akhirat kiamat kelak. Karena kalau tidak juga, musuh Allah dihijab, mukmin juga dihijab. Kalau begitu enggak ada perbedaan antara mukmin dan kafir, sama-sama dihijab. Nah, seandainya Allah tidak dilihat di akhirat, maka ana hunaka farqun bainal mu'minin wal kafirin. Kalau begitu enggak ada perbedaan antara mukminin dan kafirin. Fa yakunu kulluhum mahjubin, maka semuanya mukmin kafir terhijab, kan enggak demikian. Kemudian lihat di matan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara la tudamuna fi ru'yatih. La tudamun. Boleh dua qiraah. Tudamun atau tadamun. Kalau tudamun apa tadi maknanya? Tidak susah. Hah? Nah. Hah? Tidak susah. Kalau tadamun desak-desak. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nah, dibaca berikutnya. Siapa yang belum baca? Pak Eko ya? Tinggal Pak Eko seorang. Pak Eko seorang je. Ah, padahal Pak Eko. Ilham mana Ilham? Hah? Wah anak, kenapa itu? Apa? Lama banget di kamar mandi. Moncor kali dia. Padahal belum makan kan? Ayo. Aula tadamuna yakni ma tajtamiuna. Ma tajtamiun. Tajtamiuna fi makani. Fi makanin. Fi makanin wa idin. Wayahsulu. Wayahsulu zihamun. Misru ma yahsulu. Yahsulu. Hasola yahsulu. Si solu lagi. Ha solah ya solu. Ha solu lagi. Ya solu. Ada apa nih? Demen banget sama ya solu. Ayo. Maya solu. Kenapa ini baik kok? Gugup ah? Ah. Loh. Perhatikan bimakanin wahidin wa yahsulu siha. Misluma yahsulu mislama yahsulu indama yuridu nasu. Fa'il dari yuridu. Yuridu nasu anna yuraw. An yaraw. Yaraw syai'an wa afidan. Yatazahamuna yuriduna ru'yatihi. Ru'yatahu. Oh, dari fi'il ke majrur, nah itu jauh. Ini akibat jarang masuk nih mulakosnya nih. Pelajaran mulakos sering bolos ini. Ayo, mulai besok jangan bolos lagi. Terus. Wallahu jalla wa ala. Terus. Abiyanu. Bukan abiyanu, abiyan. Abiyan. La yahtaju an-nasu fa'il an-nasu litazamu apa itu li litazami litazahumi kai yarawnahu Muzahamatin Kullun fi makanihi wa munazirihi. Wah, manzirihi. Kullun, nah, itu tanwin iwat. Iwat anil ism. Nah, peko. Mulakhosnya jangan absennya. Udah berapa kali absen mulakhos? Sakit ya? Antum sering ke Bandung katanya ya? Hah? Pijit pas. Iya. Muhammad Dani. Biar semakin kokoh muahidnya itu. Ketemu Ustaz Dani. Aik la tadamun. Yakni la tajtabi'u, yaitu kalian tidak berdesak-desakan. Kalian tidak berkumpul di tempat yang satu. Wah, sulusnya. Kemudian terjadilah ya, desak-desakan, macet gitu ya. Semisal yang terjadi ketika seseorang menginginkan an yarau syai'an, atau yang ketika masyarakat atau orang-orang menginginkan melihat sesuatu hal syai'an wahidan. Kemudian mereka desak-desakan, yuriduna ru'yata. Ingin melihat kayak begitu kan. Sedangkan Allah Jalla wa'ala abiyanu min kulli syai', lebih jauh lebih jelas daripada segala sesuatu. Maka orang-orang enggak butuh saling berdesakan supaya dapat melihatnya. Innahum yarawnahu, dan mereka dapat melihat Allah tanpa desak-desakan. Kullun, semua orang tetap berada di tempatnya, di rumahnya di surga, melihat Allah. Ya, kemudian lihat lagi, wa hadza tasbihun li ru'yati bi ru'yati la bil mar'i bil mar'i. Maka hadis ini penyerupaan yang dilihat dengan yang dilihat, apa namanya, melihat dengan melihat, bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Fa innallaha syabihun la syabiha lahu wa la nadhira. Tidak ada yang serupa, semisal, sepadan dengan Allah. Ini sudah semua baca ya berarti ya. Zaki lagi. Nah. Nah, yaitu penyerupaan dilihatnya Allah sebagaimana dilihatnya matahari bulan, bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Nah, terus yaitu oleh karena itu Nabi bersabda, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat. Ini tasbih li ru'yah bi ru'yah, yang diserupakan melihat dengan melihat. Asy'ariyah mereka ingin keluar dari madzhab Mu'tazilah. Terus karena mereka tidak punya celah ya untuk menafikan ru'yah, sedangkan ru'yah ini sabitah, lah, valid dalilnya. Terus lakin Syakawah tu fa'il. Nah, mereka ingin keluar dari mazhab Mu'tazilah, namun mereka ya ditimpa oleh syakawah. Syakawah lawan dari sa'adah. Nah, apa itu? Kesengsaraan. Ya, kesengsaraan apa? Kebingungan dalam mentafsirkan ru'yah. Di antara mereka mengatakan, oh nanti Allah dilihat min jami'il jihad, dari segala arah. Ini batil. Ya. Di antara lagi mengatakan, ini pendapatnya siapa ini? Fakhrul Razi. Wallah yang dilihat itu dengan mata hati. Ini juga batil. Buat apa dengan mata hati lagi? Semua sudah yakin. Enggak ada dalilnya. Ya, Allah dilihat bil basirah wa bil basar, kata Fakhrul Razi. Sebagian lagi ada menyatakan itu maksudnya melihat Allah ziyadatul inkisyaf, tambah kasyaf. Penduduk surga tambah kasyaf. Allah enggak dilihat, enggak. Tambah kasyaf aja. Seolah-olah Allah dilihat dengan mata, tapi enggak dilihat. Oh, pusing enggak antum berakidah dengan akidah Syairah? Pusing. Apa yang antum yakini? Mereka aja berbeda-beda. Ya. Nah. Baik. Terus qalu Allahu jalla wa ala yura lakin fi jihadin di annahu yanfauna rubbullahi yan. Ah, kata mereka Allah memang dilihat tapi bukan dilihat di satu arah, karena mereka menafikan ketinggian Allah. Kalau pakai tinggi berarti pada arah. Nah, bingung saya. Terus naqul Badillahu kita katakan ini adalah kalam yang batil. Allah dilihat tapi ya yaitu dilihatnya dari arah yang tinggi. Faslun fi isbat fil imani wal bil qadar. Masal beriman kepada takdir. Pada lemas semua ini. Ya cukup ya. Subhanallah walhamdulillah. Syadallah ila la tasawwur.